apakah mungkin engkau merasakan rindu seperti yang aku derita? Jauh terbentang bukit dan lautan, waktu pun seperti berhenti berdetak. Apakah mungkin gelora cintaku dapat kau tangkap? Ku kirim lewat angin, aku khawatir kalimat yang ku tulis kurangkai berhari-hari, tetap tak berbalas. Kadang-kadang bumi ku curigai menyembunyikan jawabanmu. Ku pelihara kegelisahan untuk mengasah ketajaman rasa, kepekaan jiwa. Apakah mungkin gelombang di laut getarnya terasa sampai ke puncak bukit? Langkah di pesisir pasti tinggalkan jejak, inginku terusuri sampai di cakrawala. Kadang-kadang bumi ku curigai menyembunyikan jawabanmu. Ku pelihara kegelisahan untuk mengasah ketajaman rasa, kepekaan jiwa.